ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita masih dalam perkara yang ke-40 disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf. Wujubu ihsani israti zaujah, wajibnya berbuat baik dalam pergaulannya dengan istri. Ada beberapa hadis dibawakan oleh beliau. Di antaranya dua hadis telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tapi berikutnya Ats-Tsalits, hadis yang ketiga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yafraq ay la yubghidu mu'minun mu'minatan. La yafraq dalam artian yakni jangan, tidaklah ya ini, atau janganlah membenci seorang mukmin terhadap mukminah, laki-laki yang beriman kepada wanita yang beriman, yakni suami terhadap istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, kalaupun dia membenci dari istri tersebut satu perangai, maka dia ridho darinya perangai-perangai yang lainnya. La yafraq disebutkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullah. Yafraq bi fathil ya wa ra, yakni ya-nya dan ra-nya di fathah, wa iskanil fa dan fa-nya di sukun, bainahuma, yakni fa yang berada di antara ya dan ra. Yafraq. Qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, farikahu bi kasri ra, farikahu yafraquhu, jadi wajannya adalah fa'ila yaf'alu, sama seperti alima ya'lamu. Farika yafraku ai abghadahu, yakni membencinya. Wal farqu bi fathil fa wa iskanir ra al-bughd, dan al farqu itu artinya adalah al-bughdu ai la yubghidu. La yafraku ay la yubghidu mu'minun mu'minah, janganlah suami membenci daripada istrinya. In kariha minha khuluqan, kalaupun dia membenci darinya satu perangai, niscaya dia akan mendapati padanya perangai-perangai lain yang baik. Kalaupun dia membenci pada istrinya itu satu keadaan, satu kondisi, maka di sana terdapat banyak sekali kondisi-kondisi yang akan menyenangkan hatinya, ya, yang akan menawan perasaannya. Kalaupun seorang istri mungkin ya mendapatkan istri yang kurang baik dari sisi kecantikannya, tetapi dia mendapatkan istri tersebut salihah, bagus pelayanannya terhadap suaminya. Kalaupun mendapatkan dari sang istri kekurangan dari sisi kepandaiannya, kurang kefahamannya itu lemah, dia melihat dari sisi-sisi yang lain, ya, tentang bagaimana pelayanannya terhadap suaminya. khidmatnya, nurutnya dia, ketundukannya terhadap syariat, mudahnya dia diarahkan. Kalaupun dia mendapati dari istrinya kekurangan-kekurangan, akan tetapi dia melihat bahwa sang istri adalah seorang yang menjaga kehormatannya, menjaga hijabnya, tidak pernah keluar rumah dengan menampakkan auratnya, dan semisalnya, maka seandainya tampak pada sang istri ada kekurangan satu perangai atau satu sisi, maka di sana ada berlapis-lapis dan bertumpuk-tumpuk keutamaan yang ada padanya. Maka seorang yang memandang dengan pandangan insaf dan keadilan, tentunya dia tidak akan memejamkan mata dari sekian banyak keutamaan. Sedangkan kemudian yang diarahkan pandangannya hanya pada satu kekurangan tersebut. As-Sa'di rahimahullah menyatakan, menjelaskan daripada hadis ini, wa hadzal irsyad minan nabi sallallahu alaihi wasallam lizauj, dan ini merupakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami, fi muasyarati zaujatihi, dalam menggauli, dalam bermuamalah terhadap istrinya, min akbaril asbab wad dawa'i ila husnil isyrah bil ma'ruf. Ini merupakan sebesar-besarnya sebab dan pendorong untuk seseorang bisa menjalankan perintah syariat, berbuat baik dalam bermuamalah, bersikap terhadap istri dengan cara yang ma'ruf. Al-Quran memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingannya bagaimana supaya para suami bisa menggauli istri-istri mereka dengan pergaulan yang ma'ruf, yaitu jangan pernah melihat sisi kekurangan pada pasangan. Dan itu pun juga merupakan bimbingan sebaliknya pada para istri, senantiasa untuk mudah memaafkan, dan dalam perkara-perkara itu adalah kekurangan, segera dilupakan yang ada pada pasangannya. Itu merupakan kunci untuk bisa terlestarikannya hubungan suami istri. Betul, itu adalah kunci. Manusia mana yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Engkau sendiri bukan orang yang sempurna. Lantas kenapa engkau berharap pada pasanganmu kesempurnaan? Engkau adalah manusia, dia juga manusia. Engkau lemah, dia juga lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang dicipta dengan kelemahan, sehingga kelemahan merupakan sifat yang melekat pada setiap diri insan. Setiap orang itu memiliki kelemahan. Maka kalau nantiasa kita lihat, kita tonjolkan adalah sisi kelemahan pada pasangan kita, tidak akan bertahan lama itu rumah tangga. Setiap hari akan berantem saja, ya. Karena yang terlihat hanya kekurangannya. Maka ini merupakan akbarul asbab wa dawa'i ila husnil isyrah bil ma'ruf. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Sa'di di sini. Sebesar-besarnya sebab yang akan membawa kepada bagusnya muamalah hubungan suami istri. Fanahal mu'min min su'i isratihi li zaujatihi. Beliau melarang orang yang beriman dari berlaku jelek dalam bermuamalah terhadap pasangannya. Wa nahyu an syai' amrun bididdi. Sedangkan larangan terhadap sesuatu itu perintah terhadap yang sebaliknya. Artinya kita disuruh untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik. Kalau larangan itu juga merupakan perintah terhadap kebalikannya. Ya. An nahyu an syai' amrun bididdi. La yafraq, artinya la yubghid, jangan kamu benci, berarti apa? Cintai, kasihi, sayangi. Kalaupun engkau dapati padanya ada kekurangan-kekurangan akhlak dan perangai pada diri pasanganmu, maka lihatlah pada keutamaan-keutamaan dia. Lihatlah pada kebersamaan engkau dengannya, waktu-waktu di mana engkau merasa berbahagia bersamanya. Itu yang senantiasa diingat. Jangan saat-saat terjadi kebencian. Di saat muncul kebencian itu, maka lihat kebaikan-kebaikan yang ada padamu. Ini berlaku bagi suami maupun istri yang akan harmoni dalam hubungan suami istri, kan kelestarian dalam hubungan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ar-Rabi', hadis yang keempat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sesempurna-sempurnanya keimanan orang yang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya, wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, dan sebaik-baik mereka adalah yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap nisa'nya, istrinya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasannya keimanan itu bisa sempurna, bisa pula kurang. Karena disebut akmalul mukminin, berarti di sana ada yang ghair kamil, ghair akmal. Ada yang tidak sempurna. Ada yang sempurna dan ada yang di sana paling sempurna. Nah, di sini Rasulullah SAW menyatakan akmalul mukminin, bahwa sesempurna-sempurna keimanan orang-orang yang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan ini menunjukkan bahwasannya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu akan memberatkan timbangan. Karena timbangan amal itu nanti berdasarkan keimanan. Kalau itu yang membuat sempurna keimanan, maka itu sesuatu itu adalah sesuatu yang akan memberatkan timbangan. Sehingga memang benar Rasulullah SAW bersabda demikian, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar ataupun yang lebih berat di timbangan amal seseorang, tentunya setelah kalimat la ilaha illallah, ya, dibandingkan ibadah husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat. Artinya bahwasannya bagusnya perangai, bagusnya akhlak, bagusnya muamalah seseorang itu merupakan bentuk kesempurnaan iman. Bahkan kesempurnaan keimanan tidaklah bisa tercapai kecuali dengan ini, dengan bagusnya akhlak, bagusnya perangai. Dan perangai bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah atau bukan sesuatu yang tidak bisa diganti, ya. Katakanlah ini tabiat saya begini. Itu tabiat kamu itu baik apa jelek? Ya saya tahu ini jelek, tapi saya enggak bisa merubah. Kamu yang enggak mau berubah. Afwan. Binatang saja, ya, tentunya akhlaknya anjing kita tahu sendiri, tapi di saat dia dididik bisa menjadi baik. Anjing itu, ya. Menjadi anjing mu'allam, yang terlatih, disuruh sana ke sana, disuruh sini ke sini, disuruh berburu berburu dia, disuruh menangkap jangan dipangkat sendiri, ya, dia menangkap untuk tuannya, tidak dimakan sama dia. Bagus akhlaknya, ya, anjing itu bisa berubah, padahal binatang buas, karena diberi adab. Apakah kita manusia kemudian merasa ini orang memang kami ini, misalnya Jawa Timuran misalnya begitu, akhlaknya demikian, ya, tidak bisa seperti itu. Kemudian orang Ambon mengatakan, saya kami ini orang Ambon memang demikian. Lantas apa gunanya kemudian diutus Rasul, diturunkan kitab, diajarkan adab, diajarkan akhlak untuk memperbaiki budi pekerti akhlak kalian, memperbaiki kita. Sehingga akhlak adalah sesuatu yang bisa untuk diperbaiki, bisa untuk dirubah, bisa untuk menjadi baik. Dan mengharapkan dirinya menjadi akmalul mu'minin, sepantasnya bagi dia untuk berlaku dengan perlakuan yang baik, terkhusus kepada istri, karena ini pembahasan terkait dengan keluarga. Karenanya Rasul menyatakan wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bermuamalah dengan istrinya. Sehingga di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat menasihati kita, beliau menyatakan unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan kedudukan kamu pada suamimu, karena dia itu, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini terhadap istri, diperhatikan kedudukannya supaya dia benar-benar berlaku baik terhadap suaminya. Tetapi terhadap para suami, Rasul menyatakan demikian, khiyaruhum khiyaruhum linisaihim, sebaik-baik kalian, sebaik-baik mereka adalah yang paling baik dalam bermuamalah, dalam bersikap ya terhadap istri-istrinya, sehingga terjadi keseimbangan. Tayyib, al-khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, wal habasyah yal'abuna bihirabihim fil masjid, sedangkan Habasyah, orang-orang Habasyah daerah Ethiopia, Djibouti, Eritrea, begitu Habasyah, orang-orang Habasyah yal'abuna bihirabihim, mereka sedang bermain-main tombak, perang-perangan begitu, fil masjid, di dalam masjid. Ramai tentunya dengan tombak-tombakan begitu. Dan memang orang-orang Habasyah dari dahulu terkenal sebagai orang-orang yang memang mahir dalam hal tombak. Bahkan Wahsy yang membunuh daripada Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, itu juga dari Habasyah. Budak-budak milik Hindun binti Utbah, istri daripada Abu Sufyan, yang menjadikan kemerdekaannya dengan apa, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan lemparan tombaknya, tombak pendek begitu. Lemparannya begitu sangat tepat sasaran, dalam jarak yang cukup jauh, mungkin 100 meter begitu, masih bisa sangat efektif untuk membunuh. Ini para Habasyah bermain-main tombak. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di kamar beliau ya tentunya. Karena kamar beliau ya seperti ini. Ini masjid begitu. Katakanlah ini yang di sini kamar ini. Bagian kamar beliau. Sini masjid. Entah di samping sana, entah di samping al-muhim, di samping daripada masjid. Sehingga beliau kalau i'tikaf begitu masih mungkinkan untuk kemudian disisir rambutnya oleh Aisyah, hanya sekedar mengeluarkan kepalanya begitu. Itu sudah masuk ke kamar beliau. Disisir. Tidak keluar masjid, tetapi bisa memungkinkan karena memang berjiwaran atau berdekatan, bersampingan dengan masjid. Bersampingan dengan masjid, persis satu tembok. Nah, di situ di kamar Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi yaumi idin, pada hari Id. Pada hari Id. Faqala li, lantas Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Humaira, wahai Humaira, tasghir daripada al-hamra, al-hamra merah ya. Tapi di sini yuridu al-bayda, wahai putih gitu. Kada fi nihayah, demikian disebutkan oleh Ibnu al-Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Tapi kalau kita mengambil makna secara dohirnya Humairah, yakni merah, memang menunjukkan akan ya wanita cantik misalnya dia dalam keadaan masih belia begitu, masih muda begitu, masih kelihatan pipinya putih tapi kemerah-merahan, nah itu yang kelihatan cantik di situ, imut-imut begitu. Nah itu panggilan Rasul SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Zahir daripada kalimat ini Humairah dari kata hamra yang artinya merah, tapi yuridu al-baydha, dimaukan dengannya adalah putih. Wallahu a'lam. Rasul memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan kepada istrinya. Dan ini merupakan mu'asyarah bil ma'ruf. Ini diantara bentuk mu'asyarah bil ma'ruf adalah menyebut istri dengan panggilan-panggilan kesukaan dia. Panggilan-panggilan kesukaan yang disenangi oleh sang istri. Tentu masing-masing kita mengetahui apa yang menjadi kesenangan daripada istri dan menampakkan daripada kerukunan antara suami istri itu adalah perkara yang sah-sah saja, bagus, menunjukkan akan afwan misalnya kemesraan, tetapi tentunya dalam tahapan-tahapan yang masih wajar ya. Dalam ucapan seperti ya Humairah, kalimat seperti ini boleh. Atuhibbina antanzuri ilaihim, apakah engkau suka memandang ke mereka? Nah, ini masih anak-anak ya. Siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Masih usia yang masih sangat muda sekali. Dinikah oleh Rasul usia berapa beliau ini? Usia 6 tahun. Gitu. Akad nikahnya itu 6 tahun, masih anak-anak, kecil. Dan berumah tangga dengan Rasul usia 9 tahun. Berumah tangga ya. Akad nikahnya 6 tahun, tapi berumah tangganya itu usia 9 tahun. Sehingga ya sekitar 9-10 tahun begitulah. Masih kanak-kanak ya. Jadi Rasulullah SAW mengarahkan kepada Aisyah untuk memandang ke mereka ini. Permainan Al-Habasyah. Kamu suka dengan permainan mereka? Faqultu na'am. Aisyah menyatakan iya. Tayyib. Panggilan Humairah di situ disebutkan dalam footnote bahwasannya panggilan Humairah itu adalah panggilan yang istilahnya sahih dinisbatkan kepada Aisyah oleh Rasulullah SAW. Ada pun ucapan Ibnul Qayyim wa kullu hadithin fihi ya Humairah au zakara al-Humairah, setiap hadis yang padanya terdapat Humairah atau setiap hadis yang padanya menyebutkan Humairah fahuwa gadzib mukhtalaq, maka itu adalah kedustaan yang diada-adakan. Ini ucapan daripada Ibnul Qayyim rahimahullah. Kullu hadithin fihi ya Humairah au dzikril Humairah fahuwa gadzib mukhtalaq. Laisa shawaban, kata Syekh Albani, ucapan tersebut laisa shawaban ala itlaqih, tidaklah benar secara mutlak. Fala taqtar bih, jangan tertipu dengan itu. Tsumma ra'aitu Az-Zarkasyi qaal, kemudian aku melihat Az-Zarkasyi berkata fil Mu'tabar, dalam kitabnya Al-Mu'tabar. Wa dzakara Syekhuna Ibnu Katsir an Syekhihi Abil Hajjaj Al-Mizzi. Az-Zarkasyi adalah murid daripada Ibnu Katsir. Syekh kami Ibnu Katsir menyebutkan kepada kami dari syekhnya Ibnu Katsir, yakni Abul Hajjaj Al-Mizzi. Abul Hajjaj Al-Mizzi ini syekhnya Ibnu Katsir sekaligus mertuanya. Di mana Abul Hajjaj pernah membuat sayembara, siapa yang bisa membuat satu kitab demikian, maka dia akan aku nikahkan dengan putriku. Ternyata yang bisa adalah Ibnu Katsir, sehingga dinikahkan dengan putrinya. Abul Hajjaj Al-Mizzi seorang imam, hafidz besar ya. Guru daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain. Bahkan juga dari Al-Hafidz dan yang lainnya berguru kepada Abul Hajjaj, bahkan mungkin Adz-Dzahabi. Punya kitab Al-Kamil fi Ma'rifatir Rijal. Itu kitab rujukan setiap daripada biografi ilmu hadis. berjilid-jilid Abul Hajjat Al-Mizini. Kana yaqul, di mana Abul Hajjat Al-Mizzi mengatakan, kullu haditsin fihi dzikrul Humaira batil. Setiap hadis yang padanya terdapat penyebutan Humaira itu batil, illa haditsan fi shaum, kecuali satu hadis terkait dengan puasa. Fi Sunan Nasa'i, yang ada pada Sunan Nasa'i. Qultu, aku katakan, yakni Zarkasi mengatakan, wa haditsun akhar fi Nasa'i. Dan juga hadis akhir, dan juga hadis yang lain pada Nasa'i pula. Dakhala al-Habasyatu al-Masjida yal'abun. Ini hadis tadi yang dibawakan oleh Al-Albani. Ke masjid bermain-main. Faqala li ya Humaira. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Apakah kamu suka untuk memandang ke mereka? Wa isnaduhu sahih, kata Az-Zarkasi. Intaha kalam Az-Zarkasi. Kemudian Syaikh Al-Albani mengatakan, waqad istadraka asy-Syaikh Abu Huddah fi ta'liqihi ala al-manar, manarus sabil. Manarus sabil ini yang kitab yang kemudian hadis-hadisnya ditakhrid oleh Syaikh Al-Albani menjadi Irwaul Ghalil. Haditsan tsalitsan rawahul Hakim. Nah, ini Abu Huddah ini membuat ta'liq dan menyatakan ada di sana hadis yang ketiga. Jadi menambahi maunya begitu. Rawahul Hakim fil Mustadrak wa qal. Abu Budah mengatakan, qala Al Hakim, berkata Al Hakim, hadza hadisun sahihun ala syarti sayyikhain wa lam yakhruja. Hadis ini sahih berdasarkan sedangkan keduanya tidak mengeluarkannya. Wa qala Dzahabi Abdul Jabbar lam yakhruja lahu. Dan Adzhabi menyatakan Abdul Jabbar juga tidak mengeluarkan. Abdul Jabbar itu rawi daripada hadis lam yakhruja lahu. Dua imam tersebut tidak mengeluarkannya. Ini Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadisnya Abdul Jabbar, sehingga klaim daripada Al Hakim ala syarti sayyikhain ini keliru begitu. Intaha bizadatin wa taswibin. Qultu, aku katakan, ya ini Syekh Albani. Wa fi ma asyara ilaihi min at-tasarruf nadhar, la majal al-an li bayani. Dan apa yang diisyaratkan oleh Abu Buddha ini ada fi nadhar begitu ya, ada catatan di sana, tapi bukan tempatnya untuk dijelaskan di sini. Hanya saja Syaikh Al-Albani ingin memberikan penjelasan kepada kita terhadap apa yang dimaukan oleh Abu Buddha tersebut. Lakin hadzal istidrak 'alal hafidzain laisa maqbulan min mithli Abi Buddha. Dan Abu Buddha ini punya banyak kitab-kitab ya. Tapi dia ini munharif, tokoh kesesatan, sehingga beliau meluangkan waktu untuk menuliskan di sini walaupun tidak terlalu signifikan untuk disampaikan ya, tapi beliau memberikan apa istilahnya pengajaran kepada thullabul ilm bahwa orang ini orang yang bermasalah begitu. Di sisi thullabul ilm ma'ruf Abu Huda. Abu Huda ini ma'ruf lah dia. Orang yang bermasalah. Ya, teman-temannya semisal Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Al-Misri, juga semisal Al-Maqrawi, Adnan Ar-Ur. Ini teman-temannya. Wallahu a'lam. Li'annahu laisa min rijal hadzal maidan awalan. Karena dia ini bukan termasuk orang ahli dalam medan ini. Ini yang pertama. Artinya Abu Huda tidak punya untuk berbicara masalah ilmu hadis. Wa li'anna fi isnadil hadis Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz. Dan juga ini yang kedua tentunya, pada sanadnya terdapat Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz, Syekhul Hakim, Syekh daripada Al-Hakim sendiri. Qala Al-Hakim nafsuh fi Tarikh, Al-Hakim sendiri mengatakan dalam kitabnya Tarikh, kana fihi jahalah, padanya terdapat jahalah. Wa kana Hanafiyan yasrabul muskir ala madhhabih wala yasturuh. Di mana dia ini seorang Hanafi. Ya, Hanafi itu pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Yasrabul muskir, yang minum sesuatu yang memabukkan. Ini yang dimaksudkan dengannya adalah nabidz yang sudah sampai pada taraf membuat mabuk. Itu kata Abu Hanifah dalam mazhabnya memang, bahwa Attila itu sejenis arak ya, sejenis tapi bukan arak sih. Attila itu adalah minuman yang terbuat dari bahan yang akan bisa terfermentasikan dan menjadi sesuatu yang memabukkan. Namanya tila, atau kalau dalam bahasa kita ya tua gitu. Nah itu muskir, jelas-jelas muskir. Dan dia ini yasrobul muskir, minum muskir ini, ini atila ini. Ya. Ala madhabi, berdasarkan madhabnya memang boleh, berdasarkan madhab Hanafiyah. Wala yasturuh, dan dia tidak menutup-nutupinya hal tersebut, dia minum walaupun sampai mabuk-mabuk, biasa gitu. Karena memang madhabnya demikian. Ya. Yang haram itu adalah yang memabukkan apabila terbuat dari zabib dan inab. Adapun kalau terbuat dari yang selainnya, maka tidak. Sehingga ma'ruf di madhab demikian. Maka Muhammad bin Abdullah di sini, di samping dirinya ada jahalah, satu sisi tidak diketahui tentang keadaan orangnya, sisi yang lainnya bahwa orang ini orang yang mujahir dalam kemaksiatan, meskipun dalam madhabnya itu diperbolehkan, dianggap sebagai bukan sebagai satu maksiat. Sedangkan Rasulullah SAW jelas bersabda bahwasanya kullu muskirin haram, setiap muskir itu haram. Tapi kembali kepada hadis tadi, sekedar faedah tambahan saja ya, bahwasanya di sana ada orang namanya Abu Hudah. Itu memang tokoh, punya ilmu ya, memang punya. Cuman dia dalam hal ini tidak bisa, apa istilahnya, tidaklah teranggap ucapannya kalau berbicara masalah hadis, terlebih kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Albani tadi. Tayyib. Tuhibbina an tanzuri ilaihim, na'am, wahai Humaira, apakah kamu suka untuk memandang kepada mereka? Maka katakan iya, suka. Terang-terangan Aisyah. Faqamani wara'ah, lantas beliau memberdirikan aku di belakangnya. Ini memberdirikan Aisyah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini misalnya. Ini ada tirai apa, ada ya tempat begitu, mungkin semisal kayak jendela begitu kan. Beliau berada di sini. Kemudian Aisyah berada di belakang beliau. Fatata Ali mangkibaihi, lantas beliau merendahkan untukku dua pundak beliau. Liantura ilaihim, supaya aku kemudian bisa memandang kepada mereka. Fawadatu ni ala atiqih, maka aku pun meletakkan daguku, dagu Aisyah, pada bahu beliau. Ini diletakkan di sini. Dagunya diletakkan pada bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasnatu wajhi ila khaddih, dan aku tempelkan wajahku, yakni pipiku, pada pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan itu ya, Aisyah radhiyallahu anha berbuat demikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Husnul isroh, husnul isroh. Terlebih kalau seseorang memiliki mungkin pasangan istri yang jauh lebih muda darinya, seperti Rasulullah SAW terhadap Aisyah, maka harus siap untuk ya memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, ya, siap dengan bermanja-manja dan semisalnya seperti ini, dan harus difahami dan harus dimaklumi keadaan sebagaimana Rasulullah SAW memaklumi keinginan Aisyah. Nanti kita akan lihat di sini, sampai-sampai Rasulullah SAW sampai berdiri itu, kalau kita bahasa kita itu sekeju, keju tau ya, ya sampai pegal gitu sudah. Kaki beliau itu apa, dipindah-pindah begitu. Kakinya terkadang nyandar kepada kaki yang satu, kaki yang lain nyandar kepada kaki yang lain, itu sudah menunjukkan sudah. Kalau ditanya gimana, sudah puas apa belum? Sabar dulu ya Rasul, belum ini. Terus seperti itu. Lah takjal ya Rasul, ya. Jangan tergesa ya Rasul, terus. Padahal Aisyah sendiri tahu Rasul sudah berpindah-pindah kayak ke kakinya ini. Ya. Itu. Dan tujuan Aisyah, padahal dalam keadaan di beliau ini Aisyah radhiyallahu anha bukan kok suka memandang kepada Habasyah tersebut, ya memang suka seperti itu dengan Rasul. Ya. Supaya dipandang sama istri-istri yang lain tentunya, ini loh saya, ini loh kedudukan saya itu di sisi Rasul seperti ini. Nah, manas-manasi. Wallahu a'lam. Al-muhim, ya namanya anak-anak. Dalam artian nanti Aisyah sendiri mengatakan, anak waktu itu masih jariah ya. Kalian fahamilah keadaan jariah anak-anak, suka masih suka main-main kayak gitu. Wallahu ta'ala a'lam. bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.